Kau di ujung tiang atas sana, gak letih kah kau berkibar menantang angin di atas sana. Putihmu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air hujan. Gak cukupkah banyak nyawa yang hilang dan terbuang percuma? Berapa lagi banyak korban berceceran darah tak berdosa. Putihmu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan. Di hormat.